باطنا وسرا وعلانيه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولياء وإمام الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه، فداه أبي وأمي وروحي، صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، كلامي إليكم في هذا المجلس عن أمر قد أعلن عنه سابقا، ألا وهو الكلام عن مصطلح يسمى الوهابية. نعرض فيه بعض الأشياء ونتكلم فيه بما يسر الله. وقبلها نقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin, dan kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, dan kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan saya pada hari ini, ya, sebagaimana yang telah diumumkan, yaitu mustalah atau istilah yang dikenal dengan istilah Wahabi. Dan saya akan membahas dengan beberapa perkara yang apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku meminta kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbnya Jibril dan Rabbnya Mikail, Rabb yang mengerti tentang perkara gaib, untuk menunjuki kita kepada jalan yang lurus, kepada jalan sirat al-mustaqim. أيها الإخوة في الله، هذا الأمر وهذا الموضوع بسبب أني أعيش في بلاد الحرمين، وهذه نعمة من الله بها علينا. وقد ذهبت إلى الأماكن التي عايشت الحدث كما يقال، ومنها منطقة الدرعية التي بدأ منها محمد ابن عبد الوهاب، والذي نسبت إليه نسبة الوهابية أمره. وهذا المكان يتميز بجعله مكانا تاريخيا، وترفرف فيه راية خضراء خفاقة في سماء تلك المنطقة على بعد طويل، وفيه راية كبيرة جدا جدا تلفت الانتباه في هذه المنطقة، وأزورها كثيرا للاطلاع وأيضا لمزيد فائدة. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang akan saya bahas pada siang hari ini, itu sebabnya saya tinggal di negeri Haramain, tinggal di dua kota suci, atau tinggal di kota suci. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, bisa menetap di kota suci tersebut. Dan aku telah pergi beberapa tempat yang aku kunjungi di Arab Saudi. Salah satu tempat, salah satu daerahnya bernama Bardiyah. Bardiyah di situ adalah tempat lahirnya Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dinisbahkan kepadanya sebagai Wahabi. Dan tempat ini memiliki kelebihan-kelebihan ya, dibandingkan dengan tempat-tempat lain yang ada di negeri Arab Saudi. Yang kita ketahui negeri Arab Saudi adalah negeri yang tandus padang pasir, akan tetapi di negeri kelahiran Syekh rahimahullahu taala, ya, di situ kita lihat tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, ataukah perkara-perkara yang sangat sangat indah di negeri tersebut. Dan aku sering mendatangi tempat tersebut untuk melihat daripada sisi sejarah Syekh rahimahullah dan juga untuk menambah faedah ilmuku. Nah, wa sa'adzu lakum bunud hadhihi al-kalimah aw kama yuqal 'anasirha. Sa'atakallam awalan 'an al-mantaqah التي عاش فيها هذا الرجل. نتكلم عن حالها قبل بدء دعوته، ونتكلم بعدها عن سنة ولادته ونشأته، ثم دعوته، ثم بعد ذلك نعرض بعض ما حدث بينه وبين مخالفيه insyaallah ta'ala. Dan saya akan membahas dalam kajian kali ini beberapa perkara, ya. Perkara yang pertama, saya akan membahas tentang negeri atau desa tempat hidupnya Syekh rahimahullahu taala, dari keadaannya, keadaan desa tersebut sebelum beliau bermulai dakwah di negeri tersebut. Kemudian setelahnya saya akan berbicara tentang nasabnya beliau, tahun kelahirannya, dan juga saya akan membahas tentang bagaimana pertumbuhan beliau dalam belajar menuntut ilmu dan kemudian dakwah Syekh rahimahullahu taala. Kemudian saya akan menjelaskan perselisihan yang terjadi di antara Syekh rahimahullahu taala dengan orang-orang yang menentang dakwah beliau. اختصار شديد البند الاول حالة بلاد نجد. قبلها اعلم أن بلاد الحرمين تتكون من جزئين، الجزء الأول الحجاز، والجزء الثاني بلاد نجد. وبلاد نجد هي التي أقيم فيها، وهذه البلدة هي التي تربى فيها هذا الرجل محمد ابن عبد الوهاب، وهي المنطقة التي نشأ فيها والمنطقة التي بدأ دعوته فيها. Dan secara ringkas perlu diketahui bahwasannya negeri Arab Saudi itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama Hijaz dan yang kedua adalah Najd. Dan Najd ini adalah di mana lahirnya Syekh dan hidupnya Syekh, dan beliau memulai dakwah beliau di negeri Najd tersebut. بلاد نجد هذه كانت منطقة عبر الزمن مهملة بسبب أن الدول كانت تنظر إلى بلاد الحجاز لأنها تضم الحرمين الشريفين، وتنظر إلى منطقة الأحساء التي تتاخم البحر. أما نجد فهي منطقة صحراوية لم يكن يؤبه بها. Negeri Najd adalah negeri yang dahulunya adalah negeri yang tidak ada kehidupan di sana kecuali hanya sedikit. Itu maksudnya orang tidak memandang, tidak memperdulikan negeri Najd tersebut. Manusia ketika itu mereka hanya memperdulikan negeri Hijaz, dikarenakan negeri Hijaz di sana dua kota suci, Mekah dan Madinah. Adapun Najd bukan menjadi perhitungan pada waktu itu, karena memang negeri tersebut negeri yang hanya kebanyakan, ya, daerahnya adalah padang pasir yang tandus. هذه البلاد بلاد نجد بسبب ما سمعتم في القرن الثالث الهجري استقلت عن الدولة العباسية، ولما استقلت عن الدولة العباسية نشأت دولة اسمها الدولة الأخيضرية، واستمرت هذه الدولة إلى منتصف القرن الخامس وسقطت، وبعد سقوطها تفرقت نجد إلى إمارات، فكانت كل منطقة يترأسها شيخ ويسمى أميرا، وبالتالي لم تكن هذه البلاد تخضع لدولة عظمى. Dan sebagaimana kalian ketahui, yang saya jelaskan tadi bahwasanya negeri Najd adalah negeri yang tidak ada, ya, tidak ada perhatian yang besar manusia pada waktu itu. Tetapi bersama dengan itu, negeri Najd tersebut dahulunya di bawah pemerintahan Al-Abbasiyah. Ya, di bawah pemerintahan Al-Abbasiyah. Kemudian berpindah kepada Daulah Al-Khaydariyah. Ya, kepada Daulah Al-Khudairiyah. Kemudian jatuh daripada kerajaan Khudairiyah ini, kemudian terbagilah negeri Najd dengan beberapa bagian. Di antaranya menjadi imarat. Ya, imarat-imarat yang setiap daerah-daerah tersebut diketuai oleh seorang syekh atau seorang pemimpin kabilah. Ya, seorang pemimpin di daerah-daerah tersebut. نشأت دويلات وإمارات صغيرة وامتدت إلى القرن الحادي عشر الهجري وبعدها إلى الثاني عشر. وفي القرن الحادي عشر الهجري في سنة 1115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولد هذا الرجل المسمى بمحمد ابن عبد الوهاب. Dan kemudian ya berjalanlah daripada negeri tersebut Al-Imarat dan juga Khaydar Ad-Dawiliyah pada tahun 11 Hijriah sampai pada tahun 12 Hijriah. Kemudian pada tahun itu ya lahirlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah pada tahun 1115 Hijriah. Wa huwa كما سمعتم محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي قبيلة النجدي منطقة. Sebagaimana yang kalian ketahui, di situ lahirlah Muhammad bin Abdul Wahhab ibnu Sulaiman ibnu Ahmad ibnu Muhammad yang nasab beliau sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dari keturunan Nabi Sulaiman, dan beliau bertemu dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Ilyas ibnu Mukhdar, yakni bertemunya keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibnu Abdul Wahhab terabba في منطقة نجد وبدأ يتعلم من صغره فحفظ القرآن قبل العاشرة، ثم بعد ذلك تعلم على والده عبد الوهاب وكان قاضيا شرعيا، ثم انتقل بعدها ورحل في طلب العلم فذهب إلى مكة وإلى المدينة وإلى البصرة، وتكرر مرارا على هذه المناطق لطلب العلم الشرعي. Sedikit, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, beliau dari keturunan Banu Tamim, ya, dari keturunan Banu Tamim, dan telah ternukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya aku sangat mencintai Banu Tamim dikarenakan tiga hal yang aku dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dihidangkan kepada beliau makanan dari Banu Tamim, beliau mengatakan ini merupakan hidangan daripada kaumku. Ya, hidangan daripada kaumku. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu garis keturunan dengan Banu Tamim. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan kemuliaan Banu Tamim, mereka adalah orang yang paling keras dalam memerangi Dajjal. Dan yang ketiga, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memiliki seorang budak. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan merdekakanlah dia. karena dia ini merupakan keturunan dari Ismail. Ini dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang menunjukkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu memiliki satu garis keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ya hidup di daerah Najd dan kemudian di situ beliau belajar menuntut ilmu dengan ulama-ulamanya dan umur beliau belum sempurna 10 tahun beliau telah menghafal Al-Qur'anul Karim dan juga ya ayah beliau seorang qadhi, seorang hakim di negeri tersebut. Setelah beliau mengambil ilmu dari bapaknya, beliau berangkat ke Mekah, ke Madinah dan beberapa negeri-negeri yang lainnya dari negeri kaum muslimin untuk belajar menuntut ilmu agama. Kana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ba'da rihlatihi fi talab al-'ilm raja'a ila منطقه والده وهي منطقه قريبه حاليا من الرياض تسمى حريملاء. هذه المنطقه كان والده قاضيا شرعيا فيها، فجاء محمد مع والده وسكن فيها، وكان في صغره رجلا ينكر بعض الاشياء التي كانت في نجد. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, setelah beliau selesai belajar menuntut ilmu, beliau kembali ke negeri bapaknya yang negeri tersebut disebut dengan Quraimilah yang dekat dengan kota Riyadh. Ya, dekat dengan kota Riyadh dan bapaknya waktu itu adalah qadhi, hakim di negeri tersebut. Nah. Nasha'a fi hadhihi al-mantiqah wa hiya Najd ورأى شيئا أنكره من هذه الأشياء التي لم ترق له أنه رأى قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه. هذا القبر كان ينذر له ويذبح له ويصلى عنده ويطاف حوله، فاستنكر هذا الأمر غاية الاستنكار. وكذا قبر ضرار ابن الأزور. Kemudian Syekh rahimahullah taala tinggal di negeri tersebut atau di daerah tersebut. Kemudian setelahnya beliau melihat beberapa hal yang mungkar di negeri tersebut. Jadi negeri bapaknya. Di antara yang beliau lihat perkara yang mungkar adalah kuburan yang diagungkan, yaitu kuburan Zaid bin Ibnul Khattab, yang kuburannya dijadikan sebagai tempat mengambil barakah. Manusia menyembelih di tempat tersebut, melepaskan nazar-nazar mereka, mereka sholat di sisi kuburan tersebut dan berdoa di sisi kuburan tersebut. Ini hal yang diingkari oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan kemudian juga di negeri tersebut ada kuburannya Dharar. Ya, kuburan Dharar yang dibuat atau diyakini oleh kaum muslimin pada waktu itu sebagaimana pada kuburan Zaid bin Ibn al-Khattab. وكان في هذه المنطقة الذي انتشر فيها الجهل كان فيها شجر من النخل، كان هذا الشجر يسمى الفحال، كانت تأتيه النساء التي اللواتي تأخرن بالزواج فتحتضنه وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل حوال الحول، وكانت النساء تتبرك بها وكانت أيضا تعتقد بها من دون الله، فهذا إضافة إلى القبور الأشجار. Dan di negeri tersebut bersamaan dengan tersebarnya kejahilan dan kebodohan di tengah-tengah manusia, ada sebuah pohon dari pohon kurma yang didatangi oleh wanita-wanita yang mereka terlambat menikah, ya meminta mengambil barokah dari pohon tersebut, meminta kepada pohon tersebut agar bisa membantu dia segera menikah. Ya, ini adalah hal yang lainnya yang beliau dapatkan di negeri tersebut. Selain kuburan yang diagungkan, juga ada pohon yang dikeramatkan. Wa kana hunaka aidan ahjar li shiddati intishar al-jahl كان هناك غار يسمى غار بنت الأمير. كانت النساء تهدي له الخبز والعسل والطعام والشراب. لماذا؟ لأن امرأة أراد رجلا أن يهتك عرضها فلاذت بهذا الغار، فأصبح هذا الغار محلا لقصد الناس. من أراد أن يهدي شيئا أهداه للغار، ومن أراد أن يستشفي ذهب إلى الغار. وكان محمد بن عبد الوهاب يرى هذه الأشياء بعينه. Dan di negeri itu juga ada batu, ya, di goa yang disebut dengan goa Bintu Amir, ya, goa Bintu Amir. Yang wanita-wanita mendatangi goa tersebut, terkadang mereka melempari goa tersebut dengan minuman, dan terkadang melempari madu dan hal-hal yang lainnya, ya, untuk agar batu tersebut bisa membantu menunaikan daripada hajat-hajat mereka. Ya, hajat-hajat mereka. Sehingga apa saja yang mereka ingin mendapatkan kebaikan, mereka datangi goa tersebut. Apa saja yang ingin dijauhi daripada sesuatu yang memudaratkan mereka, mereka datangi tempat tersebut. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, beliau melihat sendiri kemungkaran yang itu jelas-jelas menyelisihi daripada syariat Islam yang agung, yang mengajarkan ketauhidan, yang mengajarkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. وكان هناك قسم الأولياء، فكان هناك قبر تاج الدين. هذا القبر كان يزوره الناس. فمحمد ابن عبد الوهاب بعد أن عاد من طلب العلم في مكة والمدينة والبصرة رجع إلى الناس وهو يرى أمثال هذه الأشياء التي يندى لها الجبين، فبدأ يدعو في منطقة حريملاء وبدأ يكلم الناس: أيها الناس، هذه قبور لا تنفع ولا تضر، هذه أحجار لا تنفع ولا تضر، هذا الولي ولاؤه بينه وبين الله لا ينفعك من دون الله. فبدأ يعلم الناس. Dan juga di sana ada pembagian daripada wali-wali atau kuburan wali-wali yang disebut dengan kuburan Tajuddin, yang manusia mendatangi kuburan tersebut meminta hajat-hajat mereka di kuburan tersebut. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, ya, apa yang beliau dapatkan di dalam rihlahnya menuntut ilmu di Mekah dan di Madinah, beliau melihat ini sesuatu perkara yang mungkar, perkara yang menyelisih dari Al-Quran, dan perkara yang menyelisih daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mulai berbicara kepada kaumnya bahwasanya apa yang kalian lakukan adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian semuanya untuk berdoa dan meminta hanya kepadanya, bertawakal hanya kepadanya, meminta tolong hanya kepadanya, bukan kepada kubur-kubur tersebut, ya, sebagaimana apa yang telah kalian lakukan. Aqama fiha fa bada yu'allimu an-nas أمر التوحيد، فقام له أناس وخالفوه الرأي وبدأوا بالكلام معه: أنت تخالف دين الآباء، وأنت تخالف ما عليه الأجداد، أنت تقول أن القبور لا تنفع، أنت تقول أن الشجرة هذه التي لنا دهر نتبرك بها لا تنفع، لا لابد. ووشوا به ورفعوا خبره إلى أمير منطقة حريملاء، فقام هذا الأمير وطرده منها فخرج إلى منطقة أخرى. Dan kemudian Syekh rahimahullahu taala tinggallah di negeri tersebut. Kemudian beliau mengajarkan manusia tentang tauhid, jelaskan manusia tentang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdirilah, ya, atau datanglah manusia-manusia yang tidak sesuai atau yang menentang dakwah Syekh rahimahullahu taala. Mereka mengatakan: wahai Muhammad bin Abdul Wahhab, engkau telah menyelisih daripada agama bapak-bapak kita. Engkau telah menyelisih daripada agama nenek moyang kita. Engkau telah menyelisih daripada adat yang telah lama berada di negeri kita. Bagaimana kamu mengatakan bahwasanya kuburan tidak bermanfaat? Ya, pohon tidak akan bisa memberikan manfaat. Batu-batu tidak bisa memberikan manfaat. Sementara kita sudah ya menyandarkan diri kita bertahun-tahun kepada kuburan tersebut. Menyandarkan diri kita kepada pohon tersebut, kepada kayu tersebut dalam waktu yang bertahun-tahun. Bagaimana kamu mendatangi sesuatu yang baru, kemudian dilaporkanlah kepada pemimpin negeri tersebut, kemudian Syekh rahimahullahu taala diusir dari negeri tersebut. Apa yang beliau tegakkan daripada tauhid dan mengingatkan manusia daripada kesyirikan kepada Allah, dan beliau berpindah ke negeri yang lainnya. Thumma kharaja Muhammad ibn Abdul Wahhab min mantiqati Huraymila matrudan syaridan, fa kharaja ila mantiqatin ukhra tusamma al-Uyayniyah, فعرض دعوته على أميرها وكان يسمى بن معمر، فقال له: أنا أريد أن أخلص الناس من هذه القبور ومن هذه الأشجار ومن هذه الأحجار، أريدهم أن يتعلقوا بالله. فقال له الأمير: أنا لك نصير، أنا لك نصير. ثم ساعده فترة من الزمن، ثم إذا بأمير من الأحساء يقول له: إن لم تخرج هذا الرجل من بلدك سأقطع عليك معونتي، فطرده من بلاده. Kemudian Syekh rahimahullah berpindah dari negeri ya orang tuanya ke negeri yang disebut dengan Uyainah. Ya, negeri Al-Uyainah. Kemudian Syekh rahimahullah taala mendatangi pemimpin di negeri tersebut bernama Ma'mar, ya atau Mu'ammar. Beliau berkata, aku ingin membersihkan, ingin mendakwahi manusia untuk mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi ketergantungan hati mereka kepada kubur, menjauhi ketergantungan hati mereka kepada pohon-pohon, menjauhi ketergantungan hati mereka kepada batu-batu. Akan tetapi mereka hendaknya menggantungkan hati mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhir cerita, Syekh rahimahullahu taala ditinggalkan beberapa saat, kemudian datang orang-orang kepada Amir tersebut, ya, dan akhir cerita Syekh rahimahullahu taala juga diusir dari negeri Uyainah tersebut. Falamma kharaja min al-Uyainiyah kharaja minha mashiya fi shiddat as-sayf wa wasala ba'daha ila mantiqat ad-Da'iyah. وهذه المنطقة التي أخبرتكم في أول المحاضرة هي منطقة قريبة من الرياض جدا، الفرق بينها وبين الرياض بالسيارة 10 دقائق، والتي فيها علم خفاق أخضر فيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kemudian Syekh rahimahullahu taala terusir dari negeri Uyainah tersebut dalam keadaan beliau berjalan ya di negeri atau suhu udara yang sangat-sangat panas, sehingga beliau berdiri di sebuah tempat yang bernama Da'ir sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, dan dia jaraknya dengan kota Riyadh, ya kota Riyadh ibu kota negeri Arab Saudi, kalau berkendaraan mobil kurang lebih 10 menit. Dan situlah negeri ya atau tempat atau desa yang banyak tumbuh-tumbuhan ya subur. Ya, ada pemandangan yang hijau ya di tempat tersebut. Nah. ولما وصل الى هذه المنطقه قام الناس عليه وبداوا يتكلمون ويقولون: هذا الرجل يكفر الناس، هذا الرجل يحتقر الانبياء، هذا الرجل يعمل هذا الرجل يقول أن القبور لا تنفع، هذا الرجل يقول أن الرسول لا يجيب الدعوة، إذا قلت يا رسول الله اشفني لا يشفيك، هذا رجل يتنقص من رسول الله. وبدأوا يتكلمون عليه والشيخ يدعو ولا يلتفت إليهم. Kemudian ketika Syekh tinggal di daerah tersebut, mulailah manusia berbicara jelek kepada beliau, menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan. Dan ada tuduhan yang mereka tuduh kepada Syekh bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab ini dia suka mengkafirkan, ya, suka mengkafirkan orang Islam, dan dia ya, merendahkan daripada kedudukan para nabi. Dia mengatakan bahwasanya kuburan tidak akan bisa memberikan manfaat, tidak bisa menghilangkan mudarat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mulia, tidak akan bisa memberi bantuan kepada kita, tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, tidak bisa menghilangkan mudarat bagi kita? Ini yang ada pada pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Namun beliau tidak peduli dengan tuduhan-tuduhan manusia kepada beliau. Beliau selalu konsisten untuk menyeru manusia kepada tauhid, memerangi manusia daripada segala bentuk kesyirikan, dan mengajak manusia ketergantungan hatinya hanya kepada Allah Rabbul Alamin, tidak kepada selainnya. Fasami'a rajul ismuhu Muhammad ibn Su'ud sami'a bimaqdami Muhammad ibn Abdul Wahhab فاستشار الناس في أمره فسمع المخالف يذمه وسمع الموافق يمدحه فشك في أمره فاستشار إخوانه فأشاروا عليه أن انصر هذا الرجل وعليك أن تساعده فلم يفعل فبعد ذلك أتى الفضلاء إلى زوجته فأخبروها أن محمد بن عبد الوهاب رجل يدعو إلى الخير ويدعو إلى الكتاب والسنة فأخبري زوجك أن يناصره فذهبت هذه المرأة وقالت لزوجها ناصر هذا الرجل عليك به إني لا أرى الخير في وجهه فقام محمد بن سعود والتقى به وصافحه وجلس معه ثم قال له هذا الرجل هل تنصرني حتى أعلم الناس هذا الخير قال له هذا أمير قال أناصرك على دعوتك ثم بايعه على أن يناصره وأن يحميه مما يحمي منه زوجته وأولاده. Kemudian didengarlah dakwah Syekh rahimahullahu taala, seorang laki-laki yang bernama As-Su'ud, ya, daripada pemimpin di negeri tersebut. Kemudian dia bermusyawarah dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ada sebagian orang yang mendukung, ya, Ibnu Su'ud untuk membela dakwah Syekh. Dan ada sebagian yang lainnya yang mereka menentang Ibnu Su'ud untuk membantu dakwahnya Syekh. Ya, kemudian membuat dia goyang, ragu, tidak bisa mengambil sebuah keputusan. Kemudian didatangilah al-fudala, orang-orang yang mulia, kepada Muhammad, kepada Ibnu Su'ud, menasihati dia untuk membela dakwahnya Syekh rahimahullahu taala. Kemudian juga tidak terjalani pada waktu itu, sehingga didatangilah istri dari raja tersebut oleh seorang yang memiliki ilmu. Kemudian orang ini mengatakan kepada istrinya, sampaikanlah kepada suamimu agar dia bisa menolong membela dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena Muhammad bin Abdul Wahhab ini menyeru manusia kepada kebaikan, menyeru manusia kepada tauhid, menyeru manusia kepada ketergantungan hati kepada Allah, dan menjauhi daripada kesyirikan kepadanya. Kemudian mulailah istrinya menasihati, ya, dan mengatakan kepada suaminya apa yang dinasihati oleh orang yang mulia tadi. Kemudian bertemulah Muhammad bin Abdul Wahhab dengan raja tadi, Raja Su'ud. Ya, kemudian dia tanya, apakah engkau akan membela, menolong aku untuk menyampaikan kepada manusia daripada kebaikan ini? Kemudian kata raja ini, ya, saya akan membela kamu dan menolong kamu untuk menyebarkan daripada kebaikan dari tauhid dan memerangi daripada kesyirikan kepada Allah. Kemudian dibaiatlah, ya, raja tersebut untuk membela Syekh seperti dia membela istri dan anak-anaknya. Fabada'a al-mukhalifuna lah bada'u yattahimuna wa yatakallamuna alayhi ومحمد بن عبد الوهاب يدعو فبدأ بدعوة الناس وقال لهم إن هذه الأحجار لا تنفع ثم قام إلى بعض الأشجار فقطعها وقام إلى بعض الأحجار فنقلها من أماكنها وقال للناس لا بد وأن تتركوا أمثال هذه الأشياء وأن تتوجهوا إلى الله سبحانه ودع الناس فإذا بدعوته تنتشر وإذا بخبره ينتشر في بلاد نجد حتى استوعبها كلها. Dan kemudian mulailah musuh-musuh atau orang yang menyelisih dari dakwah Syekh rahimahullah ta'ala, yang mereka membuat gangguan kepada Syekh. Dan Syekh rahimahullah terus beliau konsisten dengan dakwahnya. Beliau mengingatkan manusia untuk menggantungkan hati mereka hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, dan jangan menggantungkan hati mereka kepada pohon atau selain sesuatu kepada selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mulai menebang daripada pohon-pohon yang dijadikan sebagai tempat keramat di negeri tersebut, atau memindahkan kepada tempat-tempat yang lainnya. Ya, sehingga mulai manusia menerima daripada dakwah Syekh rahimahullah, dan mulai tersebar dakwah Syekh rahimahullah didengar oleh manusia yang banyak. Wa indi soal anzuru adhan as-sami'in. As-soal yaqul, hal kana hunak في زمن محمد بن عبد الوهاب من كان على فكرته أم أنه وحيد في تلك المنطقة؟ Ada satu soal yang ingin saya tanyakan kepada para hadirin, ya, apakah Muhammad bin Abdul Wahab ketika dia berdakwah di negerinya atau di desa tersebut, apakah ada orang yang memiliki pemikiran atau jalan sama sepertinya? Atau dia bersendirian dalam menyeru manusia kepada tauhid ketika itu? Ada yang mau menjawab? Paham soal ya? Hah? Wahdu. Ghairu. Ada yang lain? Apakah ada yang memiliki jalan seperti Muhammad bin Abdul Wahab ketika itu, atau dia bersendirian? Hah? Ada yang lain? كان يوجد ولكنهم كانوا يخافون لأن الواقع كان الناس العامة كلهم يرون أن الأحجار تنفع وأن القبور تنفع وأن الأولياء ينفعون وأن الأشجار فكان هناك من يعرف ولكن خافوا على أنفسهم لأنهم سيضربون ولأنهم سيطردون لكن محمد بن عبد الوهاب سبب أنه ظهر أمام الناس أنه ما خاف كلما أخبروه عن شيء قال لا في سبيل الله أنا لا أخاف أبدا لهذا الأمر انتشر خبره أما هل كان هناك من يعتقد نفس العقيدة نعم أبوه عبد الوهاب كان يعتقد نفس المعتقد أبوه درس ولده القرآن ودرسه الحديث ودرسه الفقه نعم disana didapatkan orang-orang yang mereka berjalan seperti jalannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi. Akan tetapi mereka takut untuk menampakkan daripada kebenaran tersebut. Dikarenakan sudah tersebarnya kesyirikan di mana-mana. Manusia seluruhnya, hampir seluruhnya menyambut daripada kesyirikan tersebut. Mereka berkeyakinan bahwasannya kuburan bisa memberi manfaat. Mereka berkeyakinan bahwasannya pohon-pohon bisa memberi manfaat. Mereka berkeyakinan bahwasannya batu-batu tersebut bisa memberi manfaat. Sehingga mereka takut untuk menampakkan daripada kebenaran tersebut. Takut diusir, ya takut dipukul, ataukah gangguan-gangguan yang lainnya. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, beliau berdiri, tidak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang-orang ya datang kepada beliau, beliau mengatakan ini adalah dakwah di jalan Allah. Tidak perlu untuk kita takut. Kita harus nampakkan, menyebarkan daripada kebenaran itu. Sehingga dengan perjuangan beliau dan sikap berani dari beliau, tersebarlah dan didengarlah dakwah beliau oleh manusia yang banyak. Dan bapaknya sendiri, Abdul Wahab, adalah orang yang mengajarkan anaknya Al-Quran. Yang mengajarkan anaknya ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dia mengerti. Namun, begitulah kondisi ketika itu, ya banyaknya kesyirikan dan orang-orang membela kesyirikan begitu, luar biasa. السؤال الثاني أي مذهب كان يحمل هذا الرجل؟ Soal yang kedua, apa mazhab yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab ketika itu? Ada yang bisa menjawab? Apa mazhabnya dia? Hambali. كان في الفقه يعمل بفقه الحنابلة وكانت نجد آنذاك أغلب الفقه فيها حنبلي كان هناك أيضا حنفي وشافعي ولكن كانوا قلة. على العموم انتشر خبر محمد عبد الوهاب ووصل مكة والمدينة، وبدأت القرى تأتيه وبدأ يدعو الناس فانتشر خبره، فقام المخالفون وبدأوا يتكلمون أمام الناس. هذا الرجل يقول بأن الأولياء لا ينفعون، هذا الرجل يقول بأن النبي لا ينفع ولا يضر صلى الله عليه وسلم، فهو يقدح في رسول الله ويتكلمون أمام الحجاج. فانتشر خبر محمد بن عبد الوهاب في الحج، ورجع الناس إلى بلادهم، أصحاب أندونيسيا رجعوا إلى بلادهم، وأصحاب المغرب العربي رجعوا إلى بلادهم، وأصحاب اليمن والعراق والسودان رجعوا إلى بلادهم وهم يكلمون الناس. رأينا رجل اسمه محمد بن عبد الوهاب يعلم الناس الشر، فهو وهابي، وبدأوا ينشرون هذا المصطلح حتى عم العالم. Kemudian ya di sana rahimahullah sebagaimana dijawab oleh al-akh, beliau bermazhab Hambali dalam masalah fikih. Ya, beliau bermazhab Hambali dalam masalah fikih. Dan memang di sana ya kebanyakan orang-orang bermazhab Hambali. Ada juga bermazhab Hanafi dan bermazhab Asy-Syafi'i, namun sedikit sekali. Ya, namun sedikit sekali. Ya, dan Syekh terus beliau berdakwah apa yang beliau yakini daripada kebenaran dari tauhid dan memerangi daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian masih saja orang-orang yang mengganggu daripada dakwah beliau, yang mereka mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kuburan tidak akan bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghilangkan mudarat. Muhammad telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menjatuhkan kedudukan Rasul yang mulia. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat, sehingga banyaknya orang yang berbicara kejelekan kepada Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Sampailah khabar beliau sampai ke kota Mekah, ya, sampai kepada orang-orang jamaah haji. Ya, di sana ada laki-laki yang sangat jelek yang mencela Rasulullah, ya, yang telah meruntuhkan daripada tempat-tempat bersejarah dan yang semisalnya, bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga orang-orang jamaah haji dari Indonesia atau dari Maghrib atau dari negeri-negeri yang lainnya, mereka pulang ke negeri-negeri mereka dan mereka mengatakan, kami telah mendengar di kota Mekah atau di negeri Arab Saudi seorang laki-laki yang jelek, yang dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan dengan kelompok Wahhabiyah. Sehingga nama tersebut tertanam sampai detik ini. فبعد أن انتشر خبر هذا الرجل وانتشر أنه يدعو إلى عودة الناس إلى القرآن الكريم وإلى السنة المطهرة، قام المخالفون فشنوا عليه بعض التهم التي سمعتموها، ثم سبحان الله ألف كتبا، وكان مما ألف كتاب الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم أن يعلمها، وكان أيضا من مؤلفاته كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إذا أردت أن تعرف الرجل هذا ومن هو فاقرأ كتابه، لا تسمع إلى ما قال الناس ولا تسمع ما قالوا عنه، اقرأ كتابه، فإذا وجدته يأخذ كلامه من كلام الله وكلام رسوله فخذه، وإن وجدته لا فضعه. فلا يوجد شخص جعله الله حجة بعد الرسل، لا يوجد أبدا رجل معصوم. ثم انتشر الخير، والآن سبحان الله مكة والمدينة من طلبته، السديس إمام الحرم المكي من طلبته، الآن الحرمين الشريفين من طلبة من؟ من طلبة هذا الرجل، والمحاكم الشرعية هناك من طلبة هذا الرجل. فلا تسمع ما يقال عنه، وإنما انظر واقرأ ما كتبه وما تعلمه تلاميذه منه. Kemudian ia terus berkembang daripada dakwah Syekh rahimahullahu taala, dan orang-orang yang menyelisih daripada dakwah beliau semakin menggencar. Mereka mendatangkan tuduhan-tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah. Bersamaan dengan itu beliau telah menulis ya beberapa kitab yang ada di hadapan kita, di antaranya kitab Salasatul Usul, yaitu tiga pondasi pokok di dalam agama, yaitu mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal ini akan ditanya kita dalam kubur kita. Ketika kita mampu menjawab pertanyaan kita dalam kubur kita, maka kubur kita akan menjadi lubang daripada lubang surga. Iya, dan juga tiga perkara ini juga akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man radhiya billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah." Barang siapa yang seorang ridha Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya, maka Allah wajibkan kepadanya masuk ke dalam surga. Ini beliau syarah dalam kitab ini. Tiga pondasi pokok di dalam Islam, mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal Islam itu sendiri. Ini terkumpulkan dalam kitab beliau ini. Dan juga kitab yang sangat agung selanjutnya, kitab Tauhid. Ya, yang di dalamnya berisikan ayat-ayat Al-Quran dan berisikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir tidak ada daripada ucapan beliau. Sehingga bagaimana cara ilmiah, cara yang tepat untuk kita menilai seseorang? Kita menilai seseorang daripada buku dan tulisan yang dia tulis. Bukan daripada ucapan fulan, ucapan anlan, tapi dari buku yang dia tulis. Kalau seandainya dalam buku ini ada sesuatu yang beliau sampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah itu. Tapi apabila dalam buku ini sesuatu yang menyelisihi dari Al-Quran dan Sunnah, yang tidak ada dikenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan ucapan dia. Karena tidak ada setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali itu sebagai hujah kepada kita. Bukan ucapan manusia, bukan ucapan fulan, dan bukan ucapan alan. Ya, dan ini bisa dibuktikan dalam kitab beliau ini. Ya, ini cara ilmiah dan cara yang paling tepat untuk kita mengerti dan mengetahui daripada pemikiran seseorang. Dalam kitab Salasatul Usul, beliau di dalamnya menukilkan ucapan Ibnu Katsir, menukilkan ucapan Imam Syafi'i, menukilkan ucapan Ibnu Qayyim, menukilkan ucapan daripada ulama-ulama yang lainnya dalam satu kitab yang tipis ini. Ya, ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, ya, semuanya bersertakan dengan dalil dan juga dengan ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sehingga menunjukkan dari kitab-kitab yang beliau tulis, tidaklah beliau mendatangkan sesuatu dari kepala beliau, akan tetapi beliau mengambil dari ulama-ulama yang terdahulu, yang kita yakini semua keilmuannya Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullahu ta'ala. Wa akhiran, lau sa'alta talabat هذا الرجل محمد بن عبد الوهاب والذي توفي سنة 206 للهجرة والذي تعمر قرابة 91 سنة، هذا الرجل لو سألت تلاميذه تقول لهم هل تعتقدون عصمته؟ يقولون لا. هل تتبركون به؟ يقولون لا. هل ينفعكم أو يضركم من دون الله؟ يقولون لا. إذا قلت لإمام الحرمين وهو من تلاميذه أو المدرسين في الحرم المكي والمدني وهم من تلاميذه، تقول لهم هل هذا الرجل يخطئ؟ يقول نعم يخطئ ويصيب، لا يوجد إلا المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إن من الناس من إذا جاءه شخص من بلاد الحرمين يقول هذا وهابي، ولا يدري هذا أنه يحج بيت الله ويصلي في بيت الله، وأئمته من طلبة من؟ من طلبة محمد بن عبد الوهاب. فأمر عجب. وللمناسبة طلبة محمد بن عبد الوهاب لا يحبون هذا الاسم الوهابية. لماذا؟ لأنه نسبة إلى رجل، وهم يحبون أن ينتسبوا إلى من؟ إلى أهل السنة وإلى السلف الصالح رحمهم الله. Dan ada yang tertinggal daripada terjemahan sebelumnya, bahwasannya ulama-ulama yang ada di negeri Arab Saudi hari ini adalah dari murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Murid-murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Besar Masjidil Haram Makki, Syekh Sudais, Abdurrahman Sudais, rahimahullah, hafizahullah. Beliau adalah dari murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi. Kalaupun seandainya bukan murid langsung, tetapi dari kitabnya, Syekh Sudais, Syekhul Ali Hudzaifi, Imam Besar di Masjid Nabawi. Ya, kalau kita hadir di pengajian beliau yang beliau ajarkan kitab ini. Ya, saya sendiri hadir di pengajiannya Syekh Imam Besar Masjid Nabawi Syekh Ali Hudzaifi, yang beliau ajarkan adalah kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah. Sehingga hampir seluruh ulama-ulama di Arab Saudi hari ini yang duduk di lajnah daimah atau di hay'ah kibar ulama, ya, atau di MUI di negeri kita, adalah seluruhnya dari murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Sehingga terkadang banyak orang yang mereka hanya mengucapkan saja Wahabi, Wahabi, tetapi dia tidak faham apa itu Wahabi. Dia pergi haji, dia pergi umrah, dia datang ke Baitullahil Haram, dia sholat di sana, dia tawaf di sana, ya, dia makmum, bermakmum dengan seorang Wahabi. Yaitu siapa? Syekh Abdurrahman Sudais, dari murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Wa uridu fi misli hadha al-mawqif an ukhbirakum bi anna intishar hadhihi ad-da'wah wa intishar ma kana yu'allimuhu Muhammad ibn Abdul Wahhab kana amran tabi'iyya li'annahu yad'u an-nas ila al-ahadith وإلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان الله، دعوته انتشرت في السعودية. انظر وقت الصلاة، هل تجد محلا مفتوحا يبيع ويشتري؟ انظر في بلاد السعودية، في بلاد الحرمين، هل تجد شخصا يكفر بالله علانية أمام الناس؟ لا، بسبب وجود طلبة هذا الرجل. Dan Syekh rahimahullahu taala tidaklah mendatangkan sesuatu yang baru dalam dakwah beliau. Beliau menyeru manusia kepada tauhid. Beliau menyeru manusia kepada Al-Qur'an. Dan beliau menyeru manusia kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti yang paling besar kitab ini. Ini bukti yang paling besar dalam kitab ini. Syekh hanya menyebutkan dalam kitab ini ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, tidak ada yang lainnya. Ini yang beliau mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa kita dapatkan nukilan-nukilan yang ternukilkan dari Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, yang beliau berkata, tidaklah aku menyeru manusia kepada mazhab-mazhab tertentu, tidaklah aku menyeru manusia kepada orang-orang tertentu, tetapi walhamdulillah aku menyeru manusia kepada Al-Quran, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku menyeru manusia kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada umatnya untuk mereka mengikuti daripada ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam ucapan yang lainnya juga beliau berkata, sesungguhnya aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah, dan tidak akan dikatakan seseorang itu beriman sampai mereka meyakini kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam ucapan beliau yang lainnya, beliau berkata, bahwasanya aku berjalan di atas akidah ahli sunnati wal jamaah, berjalan di atas jalannya sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku berjalan di atas jalan imam yang empat, berjalan di atas jalan imam Syafi'i, berjalan di atas jalan Imam Abu Hanifah, berjalan di atas jalannya Al-Imam Malik, berjalan di atas jalannya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini bisa dibaca dari buku-buku yang dikumpulkan dari ucapan beliau. Di antaranya buku kitab Durrus Saniyah yang ada 17 jilid. Di situ ternukilkan daripada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, yang beliau tidaklah mendatangi sesuatu kecuali apa yang datang dari ulama-ulama yang terdahulu yang ma'ruf di sisi kaum muslimin. Nah, sehingga apa yang ada di negeri Arab Saudi hari ini daripada kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah pergi umrah dan pernah pergi haji, tentunya tidak akan bisa mengingkari bagaimana ketenangan, kesejukan, bagaimana di sana Islam begitu terang dan nampak di negeri tersebut. Dan tidak ada toko yang dibuka ketika waktu sholat. Tidak hanya di Mekah, tidak hanya di Madinah, hatta di Jeddah sendiri. Iya, di Jeddah 10 menit sebelum azan dikumandangkan, toko sudah tutup semuanya. Kita sholat duhur di masjid Jeddah. Mungkin kalau di masjid Nabawi selalu ramai. Di masjid-masjid Jeddah. Di luar kota suci. Iya, sholat duhur itu sama seperti sholat Jumat hari ini di tempat kita. Penuh masjid. Ini semuanya apa? Dari barokah dakwah Syekh. Dari murid-murid beliau yang mengajak manusia kepada tauhid. Dan mengajak manusia kepada Islam yang benar. Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita tidak mendapatkan di Arab Saudi daripada orang-orang yang menampakkan kekufurannya secara terang-terangan. Ya, menampakkan kekufuran secara terang-terangan. Bahkan na'udzubillah banyak kisah-kisah yang ajaib yang kita dengar. Ketika di sana ada seorang gubernur di sebuah kota di Arab Saudi buat patung kuda. Patung kuda. Ya langsung para ulamanya menegur gubernur tersebut dengan langsung diratakan dengan tanah. Tidak ada patung di negeri sana, di negeri tersebut. Ya tidak ada patung. Dan hal-hal yang lainnya daripada kebaikan. Siapa yang pernah datang ke kota suci, terlebih di bulan Ramadan. Ya kita masuk ke Masjid Nabawi atau di Masjid Haram, berpuluh-puluh orang narik kita untuk berbuka puasa dengan mereka. Ya dibagi makanan, minuman, jus, buah-buahan di pintu-pintu masjid. Ya terkadang dibagi Al-Quran, dibagi buku-buku, kaset-kaset ceramah agama dengan gratis. Ini tidak lain daripada kebarokan dakwah Syekh rahimahullahu ta'ala tentunya. Kemudian semuanya adalah dari Allah Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala alam. Bisawab ilmu inda Allah subhanahu wa ta'ala. Taib baqi syai soal. Subhanallah. Al-Haramain Syarifain yudiruhuma wa yusalli fihima wa yakhtubu fihima talamidhu syaykh Muhammad bin Abdul Wahab. Hal yu'qal anna Allah subhanahu yaj'alu amra al-Haramain Syarifain في يد أناس أصحاب باطل وأصحاب زيغ وأصحاب بدعة أريد الجواب. Dan ada satu soal yang ingin saya tanyakan. Kita ketahui bahwasanya di Masjid Haramain dua kota suci, di Masjid Nabawi dan Masjid Mekah, yang menjadi imam di dua kota suci tersebut adalah dari murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga yang berkhutbah adalah dari murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah. Apakah sesuatu yang masuk akal? Dua kota suci yang dijaga, yang dijamin penjagaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang menegakkan dari dua kota suci, dari masjid dua kota suci tersebut, orang yang batil. Ya, daripada ahlul orang yang menyimpang. Atau bahkan dianggap sebagai antek-anteknya Yahudi. Atau Zionis Yahudi. Apakah masuk akal? Para hadirin seluruhnya, dua kota suci tersebut dipegang masjid imamnya dan khatib Jumatnya oleh orang-orang yang mereka berada di atas kebatilan. Apakah ini sesuatu yang masuk akal? Hah? Masuk akal enggak? La. Subhanallah. Hunaka man yaqul la ja'ala Allah subhanahu bilad al-haramain fi yadi unas ashab syirk wa ashab bid'ah la hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Ya sehingga sesuatu perkara yang tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dua kota suci tersebut. Ya, dari kalangan ahlu syirik. Ya, atau ahlu syar. Yang memegang daripada dua kota suci tersebut. Yang kita ketahui bahwasanya Allah menjaga dua kota suci tersebut. Dajjal itu tidak akan mungkin masuk ke dalam dua kota suci tersebut. Dan tidaklah sesuatu yang diserukan oleh Dajjal kecuali apa? Kesyirikan, kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga itu sampai di yaumul qiyamah. Kekufuran dan kesyirikan di dua kota suci tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin akan diterjemahkan oleh Ustaz Farhan hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jazakallahu khairan ala hadhil muhadarah at-thayyibah. Uridu soal. Kaifa tansahuna nahnu ka du'at ila Allah, nahnu ka talabil ilmi, intashara fi hadzal balad al khurafat wal bid'ah, ba'du du'at yakhafun aw yakhjal hina yad'u an-nas ila tauhidillah, kaifa tansahuna hatta la nakhaf wa nakhjal ila tauhidillah. Syukran jazakallahu khairan. Beliau saudara kita bertanya, ya Syekh, apa nasihat engkau kepada para penuntut ilmu, kepada para dai, ya, dalam keadaan di negeri kita ini begitu banyak tersebar khurafat, begitu banyak tersebar kesyirikan-kesyirikan di negeri ini, sehingga apa nasihat engkau kepada kami para penuntut ilmu, para dai, agar kami tidak takut untuk mengingatkan manusia dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jawab, wallahu a'lamu bis-shawab, ala talib al-ilmi awalan an yatasallaha bil-ilm. Muhammad ibn Abdul Wahab nasha'a fi mantiqah, qultu lakum, al-an إذا سألت شخص من العامة في بلاد الحرمين تقول له هل تحب محمد بن عبد الوهاب؟ يقول لك نعم، كيف لا أحبه؟ كانت منطقتي تعظم القبور، كانوا يعبدونها، كانوا يعبدون الأحجار، كانوا يتبركون بها. الآن الحمد لله بلاد الحرمين كلها لا يوجد فيها قبر مرفوع، لا يوجد فيها قبر يذبح عنده. قبر الملك عبد الله حاليا تراب، قبر الملك خالد تراب، الملك فهد تراب، مثل قبر حمزة رضي الله عنه. لا يوجد أبدا أبدا مظاهر رفع القبور ولا تشييدها. فمحمد بن عبد الوهاب بدأ بطلب العلم، عليك أنت أن تبدأ بطلب العلم. واحد، فإذا تسلحت بالعلم الشرعي ادعو إلى سبيل ربك. قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال الله: وقولوا للناس حسنا. هذه الآيات بعد تعليمك العلم الشرعي هي طريقك إلى الناس، والله أعلم. Sebelum saya mengartikan dari jawaban Syekh Hafizahullah Ta'ala, ada satu poin yang tadi saya lupa menerjemahkan, yaitu kalau seandainya kita menanyakan kepada murid-muridnya Muhammad bin Abdul Wahab atau pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, apakah Muhammad bin Abdul Wahab itu ada salahnya? Pasti mereka mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang manusia. Dia bisa salah dan bisa benar. Yang benar itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Ada kesalahan Muhammad bin Abdul Wahab? Ya, karena dia manusia. Siapapun manusia pasti benar dan pasti salah. Ini menunjukkan tidaklah orang-orang yang menganggap Muhammad bin Abdul Wahab sebagai seorang ulama dijadikan dia sebagai nabi yang tidak pernah bersalah. Dia salah, ada kesalahannya. 6. Ya, yang benar hanya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Dan adapun jawaban yang ditanyakan oleh al-akh, yang paling terpenting saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita persiapkan diri kita dengan ilmu agama. Ilmu merupakan sumber daripada sumber kebaikan. Dan begitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, beliau apa? Memulai dakwah beliau dengan ilmu. Ilmu Al-Qur'an dan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dapatkan ya di negeri Arab Saudi, ketika kita tanya di sana kepada orang-orang, apakah engkau cinta kepada Muhammad bin Abdul Wahab? Bagaimana aku tidak cinta kepada Muhammad bin Abdul Wahab? Dulunya Arab Saudi banyak orang-orang yang mereka menyembah kepada kubur, menggantungkan hati mereka kepada pohon-pohon, menggantungkan hati mereka kepada batu-batu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya dan kemudahannya, Allah Subhanahu wa taala datangkan Muhammad bin Abdul Wahab yang menyeru manusia kepada tauhid, yang mengajak manusia menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga tersebarlah kebaikan, tersebarnya tauhid, dan tersebarnya daripada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya dari langit dan dari bumi, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an. Allah akan memberikan keamanan dalam sebuah negeri. Allah akan memberikan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi ketika manusia mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini inti daripada segala kebaikan. Sehingga kita dapatkan di Arab Saudi tidak ada di sana kuburan yang ditinggikan. Ya, kuburan dipakai atapnya, dipakai kelambu, dipasang lampu, tidak ada di Arab Saudi. Dan ini sesuatu yang menyelisihi daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Ali radhiyallahu taala anhu, yang kemudian Ali mengutus saudaranya, "Wahai Ali, wahai Abul Hayyat, apakah engkau menginginkan aku mengutus engkau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku dahulunya? Tidak ada kuburan yang ditinggikan, tidak ada kuburan yang diagungkan kecuali engkau ratakan dengan tanah." Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perintah dari Ali bin Abi Thalib kepada sahabatnya, dan ini yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ini yang diikuti oleh murid-murid beliau pada hari ini. Sehingga kita dapatkan Raja Abdullah. Kita tahu bagaimana kayanya Raja Arab Saudi. Siapa yang pernah pergi ke Haram, ke Mekah, di depan Masjid Mekah, Tower Clock, gedung nomor 2 tertinggi di dunia. Itu adalah wakaf dari Raja Abdullah kepada dua masjid kota suci. Gedung dua nomor 2 tertinggi di dunia. Ya, itu wakaf dari Raja Abdullah. Tapi kuburannya, apakah dia tidak mampu membangun kuburan? Kuburannya dari tanah pasir seperti biasa. Begitu juga kuburannya Raja Khalid, begitu juga Raja Fahd. Ya, seluruh raja-raja di sana kuburannya seperti biasa, seperti para pembantu yang meninggal, begitulah kuburannya. Tidak dibedakan. Karena memang begitu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Sehingga bekal yang paling penting yang harus kita siapkan untuk mengajak manusia kepada kebaikan adalah ilmu. Dengan ilmu kita akan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan ilmu akan terjauhi daripada sifat kaku. Dengan ilmu akan terjauhi dari sifat kasar. Dengan ilmu seseorang akan bersikap dengan cara bijak. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma inna minal musyrikin. Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang aku menyeru manusia di atas jalan tersebut, di atas ilmu, di atas basirah. Aku dan pengikutku berjalan di atas jalan ini. Apa? Ilmu Al-Qur'an dan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dipersiapkan oleh seorang penuntut ilmu, oleh seorang dai ilallah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah menukilkan ucapan Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau ini, Thalathatul Usul, dari prinsip Islam yang sangat agung. Seseorang sebelum dia berucap dan berkata, dia harus apa? Dilalui dengan ilmu. Sebagaimana beliau menukilkan ucapan Al-Imam Bukhari dalam kitab ini, Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu harus dilalui dulu dengan berkata dan beramal. Kita ilmui dulu dengan segala sesuatu. Dengan ilmulah akan tersebar kebaikan, tersebarnya dakwah. Karena modal semangat, ya, hanya sekedar yel-yel saja, tanpa dibaringan dengan ilmu, Islam tidak akan tegak. Walaupun miliaran manusia ada di belakang itu, tidak akan tegak Islam dengan hanya dengan modal semangat. Islam akan tegak dengan ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, tapi karena ilmu yang beliau punya, sampai hari ini ilmu beliau masih kekal di muka bumi ini. Al-Imam Bukhari rahimahullah, sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, tapi ilmu yang beliau punya tersebar. Ya, tersebar pada hari ini. Seakan-akan Al-Imam Bukhari masih hidup di tengah-tengah kita. Ini yang harus kita persiapkan. Wahai kaum muslimin, ilmu agama ini akan membawa kebaikan bagi negeri kita, membawa kebaikan bagi masyarakat kita, dan membawa kebaikan bagi seluruh kaum muslimin di dunia ini dengan ilmu agama. Karena kalau seandainya di sana ada kebaikan yang lain selain daripada ilmu agama, pasti Rasulullah akan mewariskan itu. Tapi karena ilmu agama sesuatu yang paling berharga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada kita ilmu agama tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Soal qabla, hal yajuz an tadhhab ila qabr Rasulullah fataqul ya Rasulullah aghithni. Baik, sebelum saya menjawab soal, kata Syekh ada satu soal lagi. Apakah boleh seseorang mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya tolonglah saya ya Rasulullah, bantulah saya ya Rasulullah. Apakah dibolehkan kita mendatangi kuburan Rasulullah meminta seperti ini? Wahabi. La. Ya, antum semua Wahabi kalau begitu. Hal yajuz an tadhbah 'inda qabr? Apakah boleh kita menyembelih di samping kuburan? Wahabiyin. Ya, berarti kalian semua juga Wahabi. Hal yajuz an tadhhab ila qabr wali fatatabarrak bih? Apakah boleh kita mendatangi kuburan para wali, kemudian kita mengusap kuburan tersebut, kemudian kita usap di badan kita untuk mengambil barokah? La. Wahabiyin. Hal yajuz an tad'u Allah wa bijanibika qabr wa tusalli ilayhi wa tasta'inu bih aw la? Apakah boleh seseorang sholat di samping kuburan, berdoa dengan kuburan, meminta tolong dengan kuburan? Wahabiyin. Subhanallah. Alladhi yaqul hadha la yajuz yaqul wahabi. Tayyib. Ar-rasul hal yanfa'uk? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberi manfaat kepadamu? Ant marid. هل الرسول ينفعك فيشفيك؟ Misalnya kita sakit, kemudian kita ya minta kepada kuburan Rasulullah agar Rasulullah menyembuhkan kita. Rasul bukan orang biasa. Rasul wahabiin la tuhibbun Rasulullah. Ya, karena orang ini akan menganggap kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita tidak meminta kepada Rasulullah agar beliau menyembuhkan penyakit kita. Hakadha yaqulun tahtaqirun ar-rasul. Dan ini yang diucapkan oleh manusia, kita telah menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdul Wahhab yaqul hadha fayaqulun ant wahhabi. Ya, dan Muhammad bin Abdul Wahhab berucap seperti ini. Ya, dan sedikit ya perlu diketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berawal dakwah di kota Mekah waktu itu, menyeru manusia kepada tauhid, menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian Rasulullah sudah dituduh ketika itu beliau menjatuhkan kedudukan Nabi Isa. Tidak menganggap Nabi Isa, tidak memuliakan Nabi Isa, dan telah menjatuhkan kedudukan orang saleh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling memuliakan Nabi Isa, tetapi beliau mengatakan Nabi Isa adalah manusia biasa. Jangan kalian meminta kepadanya, jangan kalian memohon kepadanya, jangan kalian jadikan dia sebagai Tuhan. Ucapan Rasulullah ini dipahami oleh musyrikin bahwasanya Rasulullah telah menjatuhkan kedudukan Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Ini adalah tuduhan yang sangat keji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada soal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahabi. Ya. Ya. Syekh yang rahmat Allah, ya. Berbicara masalah Wahabi ini memang masalah yang sangat hangat ya, apalagi selama Ramadan ini di Aceh, ya. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Arab itu semua dihubungkan dengan Wahabi-Wahabi. Dan saya khawatir 2 hari lagi kurma Arab akan laku di sini karena itu kurma Wahabi, gitu ya. Jadi ini memang sebuah isu yang sangat sensitif, ya. Dan dalam hal ini, yang saya dapat referensi, ada sebuah referensi singkat artikel, dan saya minta klarifikasi dari Syekh, ya kan, bahwa dikatakan bahwa istilah Wahabi ini dipopulerkan oleh kaum Syiah, gitu dia. Karena memang Wahabi adalah sebuah gerakan yang sangat bertentangan dengan orang-orang Syiah, gitu dia. Dan untuk itu saya memang dalam hal ini ingin minta klarifikasi dari Syekh, ya, dan melihat kondisi pada hari ini di Aceh, ya, apakah kira-kira ada kemungkinan, ya, apakah ada kemungkinan kira-kira orang-orang yang bertentangan dengan Wahabi ini yang disusupi oleh Syiah. Dan saya juga melihat kondisi secara nasional, ya, dengan ada lahirnya istilah Islam Nusantara, ya, dan ini membuat akan muncul sebuah konflik, ya, konflik antara Islam Wahabi ataupun Islam modern yang dikatakan, ya, dengan kalangan Islam tradisional seperti NU dan lain sebagainya, ya, dan di sini terjadi pertentangan antara kita dengan kelompok yang lainnya. Dan memang pertentangan ini mengakibatkan lemahnya kekuatan Islam ke depan. Dan dalam kondisi kelemahan ini, sepertinya yang mengambil manfaat adalah orang-orang Syiah, ya. Apalagi Syiah dapat mendekati kawan-kawan kita yang kurang sunnah, ya. Jadi untuk memusuhi sunnah, ya. Jadi saya minta klarifikasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaqul al-akh as-sa'il, ujazikum bi khairin ala ma bayyantana. واعلم يا شيخنا بارك الله فيك أن الموضوع والكلام حول الوهابي موضوع حساس بين الناس وخطير وحار عندهم، فإني وجدت مرجعا وأريد أن أتأكد عن هذا عندكم. هناك قال أن هذا المصطلح، يعني مصطلح الوهابي، إنما نشره بين الناس الشيعة لمخالفة ما عليه الوهابيون لدين الشيعة فهم أنشره. فبلادنا هذا بلاد الإندونيسيا وخصوصا في أجه يوجد هناك كثير من الناس من يخاصم الوهابية ومن يتهمهم باتهامات غير لائقة، وكذلك عندنا الإسلام التطوري والإسلام على طريقة الشعبية الذي يفرح به أعداء السنة من الشيعة، فإن الشيعة يستطيع أن يقترب من السني لكي يضعف السني في دينه، فأرجو منكم التوضيح. ولهذا المرجع، وهل يمكن أن يكون الناس الذين يتهمون على الوهابيين باتهامات أن يكونوا من جنس الشيعة؟ فأرجو التوضيح والبيان لكم، وشكرا جزيلا. السؤال طويل كثير، لكن نوجز الجواب عليه بالآتي والله أعلم. الأمر الأول بالنسبة للسؤال، ألا وهو أن الاصطلاح هذا من قبل الشيعة فقط، لا، من الشيعة وغيرهم، بل أيضا من الغربيين. هل تعرف أن هذا المصطلح استعمله أناس في الهند فقتلوا بعض المسلمين بهذه التهمة، واتهموا أناس في فرنسا بأنهم وهابيين فقتلوهم بهذه التهمة، مع أن هؤلاء لا يعرفون شيء عن الوهابية؟ فالمصطلح هذا من الشيعة ومن غيرهم. أما بالنسبة للناس أن هذا الأمر شائك، الأمر هذا حساس بسبب أن الناس لا يعرفون. لو أتيت إلى رجل تقول له هل أنت وهابي؟ يقول لك لا، أنا لست وهابي، أنا سني. كلمة وهابي كلمة ليست طيبة. فإذا قلت له والوهابية ماذا يعملون؟ يقول لك يكفرون بالله. تقول له طيب، قبر الناس يعبدون، يعني يعبدونه، أيش الحكم؟ يقول حرام. تقول له أنت وهابي. لا يعرفون ما معنى كلمة وهابية، لا يعرفون. بالتالي لو عرفوا سيكون الأمر آخر جدا. أما بالنسبة لكتاب حول محمد بن عبد الوهاب، هناك كتب، هناك كتاب اسمه محمد بن عبد الوهاب حياته وسيرته وفكره لعبد الله العثيمين، وهنا غير ذلك. وهذا السؤال طويل جدا، هذا مختصره، وأرجو اختصار الترجمة كذلك. طيب، karena soalnya soal yang sangat panjang ya, jadi saya hanya meringkas. Dan istilah Wahabiyah ini tidak hanya muncul daripada kelompok Syiah yang menamakan Wahabi, tetapi juga musuh-musuh Islam yang lainnya dari kalangan orang-orang Barat. Ya, dari kalangan orang-orang Barat, mereka memakai istilah ini untuk menjatuhkan kaum Muslimin. Ya, sehingga kita dapatkan di Perancis atau di negeri-negeri yang lainnya, mereka membunuh kaum Muslimin dengan alasan mereka adalah kelompok Wahabi. Dalam keadaan mereka tidak kenal apa itu Wahabi. Ya, mereka tidak kenal apa itu Wahabi. Nah, ini dijadikan oleh orang-orang kafir sebagai senjata untuk mereka semena-mena kepada kaum Muslimin. Sehingga ya, orang-orang terkadang kita tanyakan kepada mereka, kamu Wahabi? Ya, saya bukan Wahabi, saya seorang Sunni. Ya, Wahabi itulah orang-orang yang kafir, Wahabi adalah orang-orang yang jelek, Wahabi adalah Zionis Yahudi dan semisalnya. Kemudian ketika kita tanyakan kepada mereka, apakah boleh seseorang membangun kuburan? Apakah seseorang boleh meminta kepada Rasulullah ataukah yang semisalnya? Mereka mengatakan tidak boleh. Tidak boleh meminta ini semuanya. Tidak boleh mengembangkan kuburan. Nah, kita katakan inilah yang diserukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah yang beliau dakwahkan. Inilah yang beliau menyeru manusia di atasnya. Mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan tidak menyembah kepada selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini mungkin dari ringkasan yang bisa kami jawab. Allahu a'lam bishawab. Di sini ada orang apa? Dia copot gigi kemudian dilempar ke atas. Ada. Yujad. Mujudah. Ma hukmuha? Apa hukumnya? Wahabi. Asya idza fi syai' yu'allaq qalbak bighairillah thumma qult la yajuz qalu wahabi. Iya, karena manusia hari ini punya kamus, setiap apa saja yang seseorang diajak bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebut sebagai Wahabi. Dan sedikit tambahan dari saya, beberapa bulan yang lalu ketika ada orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah orang, Allah itu orang Arab katanya, bahasanya seperti itu, na'udzubillah, ucapan kufur, sehingga Allah itu suka mendengar Al-Quran dibaca dengan dangdut atau yang semisalnya. Kemudian ketika ada orang-orang berusaha untuk membantah ucapan kufurnya, ucapan yang begitu mengerikan, kemudian mereka mengatakan itu orang-orang Wahabi saja yang benci dengan kami. Subhanallah. Jadi sekarang sudah ada simbol siapa saja yang membela Islam, siapa saja yang membela Sunnah, siapa saja yang membela Al-Quran, siapa saja ingin membantah kebatilan mereka semuanya, semua dilakopi sebagai Wahabi. Ya, sehingga mereka dengan bebasnya beragama dengan kemauan mereka, mencela Rasulullah, mencela Allah, seenaknya mereka. Ketika ada orang membantah langsung dicap simbol Wahabi. Nah, ini merupakan politik internasional yang harus kita berhati-hati, yang intinya mereka ingin menjauhkan manusia dari Islam, menjauhkan manusia dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya mereka bisa semena-mena untuk menghina Islam, menghina Allah dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup? Cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kemungkinan besar dikatakan Wahabi, nah, apakah pantas bagi kita atau apakah ini jalan yang lembut bagi kita untuk mengatakan sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Yahudi dan Nasrani? Marilah kita berpegang teguh, berpegang kepada satu perkataan yang sama di antara kita, yaitu la ilaha illallah. Nah, sehingga kita merujuk kepada hanya Al-Quran sementara, hanya kepada Al-Quran sebelum merujuk ke Sunnah. Sehingga di situ nanti akan kita melihat bahwa kebenaran bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum. Maksud pertanyaannya, kita hanya kembali kepada Al-Quran. Kalau sudah tidak mendapatkan sesuatu tersebut dalam Al-Quran, baru ke Sunnah. Demikian. Bukan. Sehingga ketika kita mengacu ke Al-Quran, kita akan mendapati bahwa Muhammad itu benar Rasulullah. Bentuk pertanyaannya, Apakah pantas bagi kita mengatakan seperti itu kepada saudara kita? Al-akh yaqul wa in kana su'al lam yakun wadihan jiddan. Hal min al-hikmah fi da'wa ila Allah an naqul li akhina ta'al naqra' wa natasaffah al-Qur'an hatta na'rif sihata ma 'alayhi ar-rasul sallallahu 'alayhi wa sallam. فإننا إذا قرأنا القرآن وتصفحنا القرآن لوجدنا صحة ما عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لهذا السؤال أظن أنه خارج الموضوع الذي نحن بصدده، بالتالي يحتاج إلى تفتيش أكثر من ذلك، ولا أرى من المناسب الإجابة عليه، والله أعلم. نعم، سؤال yang ditanya oleh al-akh adalah sesuatu yang keluar dari pembahasan kita, ya, dan soal ini butuh kepada rincian dan butuh untuk kita melihat lebih mendalam lagi tentang permasalahan yang ditanyakan, dan insyaallah taala mungkin kita akhirkan pada pertemuan yang lainnya. Sudah cukup ya? Oke. Ah. Kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada isu di tengah masyarakat, tuduhan kepada Wahabi itu cirinya adalah misalnya anti mazhab, kemudian anti tahlil, anti peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak boleh menziarahi kubur dan lain-lain sebagainya. Apakah benar demikian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يقول الأخ الكريم السائل أنه انتشر بين الناس أن علامة الوهابيين أنهم لا يحتفلون باحتفال المولد النبوي، وثانيا أنهم لا يقومون بالأشياء التي فعلها الناس الآن بعد موت الرجل من البدع، من الذكر والتحليلات الاجتماعي بينهم، وكذلك أن من علامتهم أنهم يمنعون الناس من زيارة القبور، فهل صح أن هذا علامتهم؟ بالنسبة للأول ألا وهو أن من علامة الوهابي منع الناس من زيارة القبور، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لكن الزيارة زيارة التعاض لا زيارة انتفاع وتبرك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة له، وهو أن الوهابية لا يقولون بالاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الاحتفال بمولد الرسول، السؤال لمن يحتفل؟ هل هذا الأمر عمله أبو بكر؟ هل عمله عمر؟ هل عمله عثمان؟ هل عمله علي؟ هل عمل في عصر الصحابة في عهد التابعين؟ إن كان الجواب لا، سبحان الله، هل أنت تحب الرسول أكثر منهم؟ إن قلت نعم فهذه طامة، وإن قلت لا فهذا هو الواقع، أنهم يحبون الرسول أكثر منك ولم يعملوا ذلك. أما بالنسبة للأمر الثالث وهو ما يلحق الميت، ما يلحق الميت، نحن نقتفي أثر الرسول، الرسول يقول اصنعوا لآل جعفر طعام ونحن نصنع لهم، أما أن نعمل أشياء ثانية نريد الدليل. هات حديث، إذا أتيتني بحديث ختمتني كالبعير خلفك، وإن لم تأتي بحديث فبضاعتك مزجاة. والله أعلم. Perkara yang pertama tentang ziaratul kubur, ya, bukanlah sesuatu yang benar ketika dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau murid-muridnya melarang untuk mendatangi kubur. Mendatangi kubur adalah sunnah daripada sunnah yang mulia dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Nam kuntu nahaitukum ziyaratul kubur fazuruhu al-an." Dulunya aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka datangilah oleh kalian kubur hari ini. Namun yang perlu diperhatikan, ziarah kubur yang diinginkan adalah ziarah kubur untuk sebagai nasihat. Ya, sebagai nasihat buat kita untuk mengingat kematian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lainnya, datangilah oleh kalian kubur, dengan kalian mendatangi kubur akan mengingatkan kepada kalian kematian. Ini yang paling terpenting, tujuan seseorang mendatangi kubur untuk nasihat kepada dirinya, bukan untuk mengambil manfaat daripada kuburan tersebut, bukan untuk meminta dan memohon kepada kuburan tersebut, ya, menunaikan hajat-hajatnya ketika terjadi musim kemarau yang sangat panjang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab beliau berkhutbah dan beliau berkata, dulunya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kita mendatangi Rasulullah meminta kepada beliau agar beliau meminta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Namun hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Bangunlah wahai engkau Abbas. Mohonlah dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kita. Bersamaan dengan itu, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di depan mereka, ada di antara mereka. Tetapi tidaklah diperintahkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu untuk apa? Meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini kita bisa memahami kehidupan Rasulullah, kehidupan ketika beliau sebelum meninggal beda dengan kehidupan setelah beliau meninggal. Karena kalau seandainya sama, maka akan diperintahkan juga sebagaimana ketika beliau masih hidup. Tetapi karena kehidupannya yang berbeda, tidaklah difahami oleh Umar demikian, maka tentunya pemahaman Umar itu lebih utama untuk kita ambil daripada pemahaman siapapun daripada manusia dalam permasalahan ini, karena beliau muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua, ya, tentang Maulid Nabi. Tentang Maulid Nabi. Sebelumnya perlu kita ketahui atau ingin saya tanyakan, apakah di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, mereka orang yang paling cinta kepada Rasulullah memperingati Maulid Nabi? Atau di zamannya Umar, atau di zamannya Uthman, atau di zamannya Ali, atau di zamannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka memperingati Maulid Nabi? Peringati tidak? Naam, ya, mereka tidak memperingati Maulid Nabi. Dan ini disampaikan oleh orang yang terkadang ceramah Maulid Nabi. Mereka semua tidak memperingati Maulid Nabi. Iya. Nah, sekarang kita tanya, kalau seandainya memperingati Maulid Nabi adalah sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tanyakan kepada mereka, apakah kalian lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan Abu Bakar Siddiq? Kalau seandainya mereka menjawab tidak, itulah kenyataannya. Tidak akan mungkin kita bisa menandingi mereka. Cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, kalau seandainya itu bukan wujud cinta mereka kepada Rasulullah, kenapa harus kita buat? Kedua, kalau seandainya mereka mengatakan kami lebih cinta kepada Rasulullah dibandingkan Abu Bakar Siddiq, mungkin enggak? Ya, sesuatu yang tidak mungkin. Ya, sesuatu yang tidak mungkin. Saya contohkan, ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berpindah dari kota Mekah menuju Madinah, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan perkebunan mereka, tidak ada berat sedikit pun mereka meninggalkan, menyambut daripada seruan Rasulullah sebagai bentuk cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangankan untuk meninggalkan rumah, harta seluruhnya yang kita miliki. Ya. Hal-hal yang wajib saja terkadang sulit bagi kita untuk mengeluarkan apa? Harta kita sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Sehingga tidak ada tandingan sedikit pun kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kecintaan mereka para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga segala kebaikan apa yang telah mereka amalkan. Iya, sehingga kita berusaha untuk mengikuti apa yang mereka lakukan sebagai bentuk cinta mereka kepada Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkara yang ketiga, yaitu perkara memberikan makanan, menyediakan makanan ya orang yang meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, buatlah makanan kalian kepada Ahlu Ja'far. Jadi sunnah Rasulullah, orang yang meninggal kita yang datangi makanan. Kita hibur mereka dengan makanan. Kita hibur mereka dengan apa yang kita punya. Bukan justru merepotkan mereka. Ya. Dan perlu diketahui, ketika seorang laki-laki meninggal, maka harta yang dia punya, pertama untuk menguruskan jenazahnya. Dan yang kedua, kalau seandainya ada hutang, maka dibayar hutang. Kalau seandainya dia ada wasiat, diberikan wasiat. Sisa daripada harta tersebut adalah milik anak yatim tadi. Dan harta anak yatim tidak boleh 1% pun dimakan. Harta anak yatim tidak boleh 1% pun dimakan. Sehingga apa yang dijadikan dari harta anak yatim tersebut, disediakan makanan, ini sesuatu memakan harta daripada anak yatim. 1% pun tidak boleh kita memakan harta anak yatim, itu sudah menjadi harta mereka. Sudah menjadi milik mereka. Nah, sehingga ini sesuatu yang banyak sisi pelanggaran-pelanggaran di dalam syariat Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan tadi, justru beliau memerintahkan sahabatnya untuk menyediakan makanan bagi orang yang meninggal sebagai bentuk hiburan kepada mereka, sehingga datangkan kepada kami. Kalau memang ada hadisnya, insyaallah kan kita amalkan. Tapi kalau seandainya tidak ada hadisnya, tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, toh masih banyak dari amalan sunnah Rasulullah yang belum mampu untuk kita lakukan, apalagi kita ingin mencari sesuatu yang belum ada datang kejelasannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup ya? Hah? Satu lagi. Ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada agak sedikit berdebat dengan teman. Benar enggak kalau menurut versi teman saya bahwa Wahabi itu imamnya adalah Ibnu Taimiyah? Sudah. Yaqul al-akh al-karim annahu qad hasal baini wa baina as-sadiqi al-jidal hawla al-wahabiyyah. فيقول هذا الصديق بأن إمام الوهابيين هو ابن تيمية، فهل هذا صحيح؟ بالنسبة لكلمة وهابية ندعها جانبا، لكن من يقول بالتوحيد فإمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب لا نعتقد أنه هو صاحب الدعوة، نعتقد أنه رجل حصل على يده إظهار لهذا الأمر، أما صاحبها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، dari sisi penamaan Wahabi mungkin kita pinggirkan dulu. Kalau seandainya disebutkan tauhid, menyeru manusia kepada tauhid dan melarang manusia daripada kesyirikan, maka imamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Adapun Muhammad bin Abdul Wahab, dialah seorang manusia, seorang alim dari kalangan ulama yang nampak pada kurun terakhir dengan dakwah tauhid. Ya, dan bukanlah semua ucapannya itu seperti ucapan Rasulullah, tidak. Dia bisa benar dan bisa salah. Apa yang benar dari beliau kita ambil karena sesuai dengan hadis Rasulullah, apa yang salah dari beliau yang menyelisih dari hadis Rasulullah tidak akan kita amalkan dan tidak akan kita terima. Nah, inilah sikap kita kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Dia bukan seorang nabi, bukan orang yang ma'asum, ya bukan diikuti semua ucapannya, tetapi apa yang sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah kita ambil dari ucapannya. Dan sedikit tambahan, Ibnu Taimiyah itu dia hidup pada tahun sekitar 600 Hijriah. Adapun Muhammad bin Abdul Wahhab itu lahir pada tahun 1115 Hijriah. Berapa jaraknya? 600 tahun, 500 tahun. Jadi bagaimana sesuatu dinisbahkan kepada orang yang baru hidup, kepada orang yang telah meninggal ratusan tahun yang lalu? Ini sesuatu penisbahan yang tidak tepat. Ya, wallahu taala alam bis-shawab, ilmu Allah Subhanahu wa taala. بالنسبه ملحوظه سبب انهم يقولون ان محمد بن عبد الوهاب قبله ابن تيميه السبب هناك ثلاثه من الناس حصل لهم ابتلاء كبير وحصل لهم تمحيص واحد في القرن الثالث والثاني في القرن الثامن والثالث في القرن الثاني عشر الاول احمد بن حنبل بسبب محنة خلق القرآن والثاني شيخ الإسلام ابن تيمية والثالث محمد بن عبد الوهاب بسبب ما لاقوه من الناس ومن المحن ظهر على يدهم خير فظن الناس أنهم أتوا بكلام مستقل لا يمت إلى القرآن والسنة وهذا خطأ. Dan di sana ada tiga hal penting yang atau tiga orang yang mereka telah mendapatkan ujian dan cobaan yang begitu luar biasa dalam dakwahnya, tentunya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum, yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, beliau telah diganggu, dicoba, dipenjara bertahun-tahun lamanya dikarenakan untuk membela satu prinsip dakwah Islam, Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan begitu juga Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, dan apa penjelasan tentang Ibnu Taimiyah sama dengan pembahasan tentang Ibnu Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita kembali kepada buku-bukunya, kembali kepada kitab-kitabnya untuk mengetahui laki-laki ini berjalan di atas jalan kebenaran ataukah jalan kebatilan. Bukan hanya ucapan manusia. Dan banyak sejarah apa yang ternukilkan, saya tambah sedikit dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi ketika itu Ibnu Taimiyah rahimahullah hidup dalam keadaan selalu dikekang. Ada seorang gubernur yang cinta dengan dia. Kemudian gubernur ini pergi haji dalam waktu yang lama tentunya. Dan wakil gubernur adalah orang yang sangat membenci kepada Ibnu Taimiyah. Sehingga orang-orang yang sangat benci kepada Ibnu Taimiyah berusaha untuk mengambil kesempatan ini, tidak adanya gubernur, untuk menghabiskan nyawa Ibnu Taimiyah. Tapi subhanallah, ketika mereka berencana untuk membunuh Ibnu Taimiyah, akhirnya kembali gubernur tadi. Kemudian musuhnya Ibnu Taimiyah berkata, setiap ada kesempatan bagi kita untuk menghabiskan nyawa Ibnu Taimiyah, di situ kita akan berusaha untuk menghabiskan nyawanya. Tetapi justru dari Ibnu Taimiyah, setiap ada kesempatan bagi dia untuk membalas kejelekan kita kepada dia, di situ dia memberikan maaf kepada kita. Ya, bahkan pernah Ibnu Taimiyah mendatangi musuhnya beliau yang meninggal, anak-anaknya. Kata Ibnu Taimiyah, seluruh anak-anaknya menjadi tanggung jawabku kepada anak-anak musuhnya. Dan ini sejarah yang bisa kita baca daripada bukunya atau sejarah kehidupan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan yang ketiga adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, ba'dallah subhanahu wa ta'ala. Dakwah beliau menjadi tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Tersebar ilmu beliau yang manusia berpikir bahwasannya beliau mendatangi sesuatu dari bersendirian. Bersendirian, bukan sesuatu yang dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita jelaskan, Syekh tidaklah mendatangkan sesuatu pemikiran dari akalnya beliau sendiri, tetapi diambil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah dan imam-imam yang ma'ruf dari imam madzahib yang empat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Imam? Melalui alat media, ada salah satu universiti di Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Universitas itu yang diterima adalah khusus wanita-wanita di seluruh dunia yang memenuhi syarat. Dan ditanggung oleh Raja Arab Saudi. Jadi dalam hal ini, kebetulan ada salah seorang anak, yaitu di sini, di Aceh, jadi mau kuliah ke sana. Tiba-tiba waktu itu bertanya-tanya dengan salah seorang yang dosen lah, ya. Tapi orang itu baru pulang dari barat, di Amerika. Dibilang, oh kalau ibu mau kuliah anak ke Saudi Arabia, jangan. Karena di sana adalah ada pengaruh Wahabi. Jadi mau ke mana juga, yaitu ke timur tengah, yaitu ke Kairo. apa itu bedul sih? Bagaimana? Ini perlu penjelasan ini. Syekhana barakallahu fik, sami'na anna hunaka jami'atan fi Riyadh yushrif 'alayha al-Malik tastaqbil an-nisa' al-muslimat allati yatawaffarna ash-shurut lid-dukhul. فهناك امرأة في بلدنا هنا أرادت أن تدرس أن تواصل دراستها إلى هذه الجامعة التي بالرياض أو في جدة يشرف عليها الملك فاستشارت أمها مدرسا يدرس في الجامعة هنا جاء من الغرب فقال هذا المدرس المتخرج من الغرب إذا أرادت بنتك الدراسة فلا تدرس في الحرمين لأن الجامعات في الحرمين تتأثرت بالفكرة الوهابية ولتذهب إلى القاهرة التي هي مصر فهل هذا صحيح وما توجيهكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أصبح بلاد الحرمين منبع الوحي ومهبطه ومبدأ الرسالة، أصبح مكانا يفضل عليه غيره، وهذا شيء مما انقلبت فيه الموازين. فرعون هل تعرف أنه قال أن موسى كافر؟ فرعون قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. نبي فرعون يقول أنه كافر، عجائب. لكن باختصار، أي شخص يسألك عن الوهابية قل له اقرأ هذا الكتاب واقرأ هذا الكتاب. الآن هذا كتاب مشروح، وهذا أصلهما هكذا صغير، بإمكانك أن تأخذ الكتاب وتقرأ وتنظر هل صاحبه صاحب حق أو صاحب باطل. خاصة هذا الكتاب هو الذي أحدث مشاكل في العالم، وبسببه يسمى الناس وهابية، بسبب هذا الكتاب. هو أصله صغير. والله dan menjadilah hari ini dua kota suci, tempat diutusnya Rasul, tempat diturunkannya wahyu, ya, dan hal-hal yang lain yang mulia dari dua kota suci tersebut sudah tidak dianggap oleh manusia kemuliaan yang ada di dalamnya lebih mementingkan daripada negeri-negeri yang lainnya di atas dua kota suci tersebut. Dan ayuhal hadirun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil ikhtisar, dengan ringkas, bahwasanya kalau seandainya memang ada orang yang menanyakan kepada engkau tentang apa itu Wahabi, cukup engkau menampakkan kepada mereka buku-bukunya Muhammad bin Abdul Wahhab, apakah itu Salasatul Usul ataukah Kitab Tauhid, yang buku ini telah tersebar di seluruh dunia, setelah dibahasakan dengan seluruh bahasa dunia, yang asalnya adalah buku yang sangat kecil. Kita baca dari buku tersebut, kita memahami apa yang ada di dalamnya, dan dikarenakan buku inilah pula siapa saja yang beramal dengan apa yang beliau tulis dalam buku ini berupa ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah, masalah kesyirikan, ya, masalah jimat, masalah sihir dan lain sebagainya, yaitu dianggap sebagai Wahabi. Wallahu ta'ala alam bisawab ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Fir'aun, jangankan Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, atau Saudi, Fir'aun, seorang yang jelas kekafirannya, menuduh Nabi Musa adalah orang yang kafir. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Fir'aun mengatakan Nabi Musa itu apa? Kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah menjadi ujian dan cobaan bagi orang-orang yang mereka menyeru manusia kepada kebaikan dan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. جزاكم الله خيرا وقد أطلنا عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan saya mohon maaf karena sudah terlalu memanjangkan pengajian kita di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan memberikan kepada kita daripada ilmu dan jalan yang lurus. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.